Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul subhanallahi rahimahullahu ta'ala wa fa'idatul musalsal bayanu dhabt rawati bi akhri ba'dihim min ba'din bayanu dhabt rawati fi akhri ba'dihim min ba'din wa inayatu atau wa inayati kullu wahidin bittiba'i man qablah. Faedah musalsal adalah penjelasan tentang dhabitnya para perawi dalam mengambil hadis sebagian-sebagian yang lain dan perhatian masing-masing mereka dengan mengikuti orang sebelum mereka. Ini musalsal. Kemudian pembahasan berikutnya tabaraka rahimahullahu taala tahammul hadis wa ada'u. Tahammul hadis, tahammul yani menerima hadis, wada'uhu dan menunaikannya, menyampaikannya, penyampaiannya. Tahammulul hadis ta'rifuhu syurutuhu anwa'u. Tahammul hadis maknanya adalah akhdhuhu amman hadatsa bihi anhu. Tahammul hadis maknanya adalah akhdhuhu mengambil hadis amman haddatsa bihi anhu dari orang yang menyampaikan hadis tersebut. Jadi had amman haddatsa bihi anhu dari syekh yang dia telah menyampaikan hadis tersebut. Intinya tahammul yakni menerima hadis dari syekhnya. Wa syurutuhu salasatun. Syarat sahnya tahammul hadis dikatakan seorang telah mendengar hadis, mendapat hadis dari orang di atasnya, syekhnya, ada tiga salasah. Al-awwal yang pertama adalah at-tamyiz. At-tamyiz wa huwa fahmul khitabi wa raddu jawabihi ala shawab. At-tamyiz itu adalah telah memahami ucapan orang lain ketika dia bicara, ketika dia ajak bicara. Waraddu jawabihi dan mampu untuk menjawabnya ala shawab dengan benar. Ini sudah nyambung dengan obrolannya, memahami ucapan orang dan bisa menjawab dengan benar sesuai dengan pertanyaan. Wal ghalibu an yakuna inda tamami sab'i sinin. Dan mayoritasnya tamyiz, usia memayiz itu ketika 7 tahun. Makanya atau para ulama kita berdalil dengan hadis di antaranya muru abna'akum bisolati li sab'in. Ya, perintahlah anak kalian dengan salat li sab'in karena telah usia 7 tahun. Mayoritas tamyiz usia 7 tahun. Qala fala yasihhu tahammulu man la tamyiz lahu li sigharin. Sehingga tidak sah iya pendengaran penerimaan hadis dari orang yang belum memayiz yang tidak memayiz karena kecilnya. Ya, sehingga sudah kita baca di pembahasan masalah mursal. Sebagian ulama kita menyatakan mursal sahabah itu adalah sahabat yang ketika Rasulullah meninggal sudah memayiz. Disebutkan sama beliau rahimahullah ta'ala. Adapun ketika Rasulullah SAW meninggal belum memayiz, maka beliau sahabat Rasulullah SAW kedudukan sebagai sahabat, tapi hadisnya bukan mursal sahabi karena belum memayiz. Qala wa kadzalika law fuqida tamyizuh likibarin aw ghairihi. Demikian juga kalau hilang tamyiznya, sudah lagi tidak memayiz karena umur yang telah tua, likibar, atau karena yang lainnya, ya, falasihu tahammuluhu, maka sudah tidak sah lagi tahammulnya. Tidak terima, ya, pengakuan dia menerima hadis dari orang di atasnya. Asan yang kedua, al-aql. Ketika menerima hadis dari syekhnya dalam keadaan lau akal. Falasihu tahammulul majnun wal ma'tuh. Sehingga tidak sah tahammul pendengaran penerimaan hadis seorang yang gila dan ma'tuh yang ya, hilang akal. Atsalitsu yang ketiga, assalamatu minal mawani'. Ya, selamat dari mawani' yang menghalangi dia menerima hadis. Fala yasihu ma'a ghalabati nu'asin aw laqatin katsirin aw syagilin kabirin. Tidak sah penerimaan hadis dia, pendengaran dia, kalau ketika di majlis tahammul dia kalah oleh ngantuknya. Ya, ngantuk berat sehingga tidak tahu apa yang disampaikan oleh syekhnya ketika menyampaikan hadis. Ini maknanya. Atau laqatin katsir, ada keributan yang banyak sehingga tidak bisa konsentrasi, tidak bisa mendengar dengan penuh apa yang disampaikan syekhnya. Au syagilin kabir, atau ada perkara yang menyibukkan yang besar, yang menyibukkan dia dari ya mendengar ucapan syekhnya. Ini tiga syarat tahammul: at-tamyiz, al-aql, kemudian as-salamatu minal mawani. Qala rahimahullahu ta'ala wa anwa'uhu katsiratun. Dan macam-macam tahammul itu banyak. Pamin hari antara bentuknya adalah as-sama'u min lafdhi syekh. Dia mendengar langsung dari ucapan syekh. Memang syekhnya di majlis menyampaikan ya haddatsani fulan an fulan an fulan. Qala wa arfa'uhu ma yaqa'u imla'an. Dan yang paling tingginya itu adalah apa yang terjadi dengan imla. Ini syekhnya mengimla. Haddathani fulan, qala haddathani fulan, di imla para penulis, para muridnya menulis imla syekhnya. Asalan yang kedua, al-kira'atu ala syekh. Iya, membaca hadis syekh kepada syekhnya. Dan ini terjadi sering pada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik seringnya murid-muridnya qara alaih. Wa yusamma al-ard. Qala salih yang ketiga adalah al-ijazah. Wa yan ya'dan syaihu biriwayati anhu sawa'un adina lahu lafzan au kitabatan. Ijazah yakni seorang syekh mengizinkan untuk meriwayatkan dari beliau, apakah izin tersebut yang merupakan ijazah. Secara lafaz saya izinkan kalian untuk meriwayatkan misalnya semua riwayat-riwayat yang saya dapatkan, atau kitabatan atau menulis bahwasanya fulan bin fulan itu aku telah bolehkan untuk meriwayatkan semua riwayat-riwayatku dari fulan. Ini ijazah. Sama kemudian qiraah, dan yang ketiga ijazah. Sampai sedia dulu. Wallahu a'lam.